Hello nice people, kembali lagi bersama saya dari yang muda sampai tua. Oh, Hello Nice People, kembali lagi bersama saya dari yang muda sampai dah tua. Dari yang muda sampai dah tua.